Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 144. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Bagian kedua. Ketahuilah bahwa dosa itu terbagi kepada di antara hamba dan Allah Ta'ala dan kepada yang menyangkut dengan hak-hak hamba. Maka yang menyangkut dengan hak dengan hamba khususnya adalah seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan kewajiban-kewajiban khusus dengan hamba. Dan apa yang menyangkut dengan hak-hak hamba Allah adalah seperti meninggalkan zakat, membunuh orang, merampas hartanya, dan memaki kehormatannya. Dan setiap yang diambil dari hak orang lain itu ada kalanya nyawa atau anggota tubuh atau harta atau kehormatan, atau agama, atau kemegahan diri. Dan menggunakan agama dengan menyesatkan, mengajak kepada perbuatan bid'ah, menggalakkan pada perbuatan maksiat, dan mengorbankan sebab-sebab keberanian kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana diperbuat oleh sebagian juru pengajaran atau juru nasihat, dengan menguatkan segi harap atas segi takut. Maksudnya, jangan takut berbuat dosa, besar harapan kita atas pengampunan Tuhan. Penerjemah. Dan apa yang menyangkut dengan hamba-hamba Allah, maka urusan padanya adalah lebih berat. Dan apa yang diantara hamba itu dengan Allah Ta'ala, apabila itu bukan syirik atau mempersekutukan Allah, maka kemaafan padanya lebih besar harapan dan lebih dekat. Dan tersebut pada hadis. Buku besar itu 3. Buku besar yang diampunkan, buku besar yang tidak diampunkan, dan buku besar yang tidak ditinggalkan, yaitu dosa-dosa hamba di antara mereka dan Allah Ta'ala. Buku besar yang tidak diampunkan, yaitu menyekutukan atau syirik kepada Allah Ta'ala. Adapun buku besar yang tidak ditinggalkan, maka yaitu perbuatan-perbuatan zalim yang diperbuat hamba. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Artinya, tidak boleh tidak bahwa dituntut dengan perbuatan zalim tersebut sehingga dimaafkan daripadanya. Bagian ketiga, ketahuilah kiranya bahwa dosa itu terbagi kepada dosa kecil dan dosa besar. Banyaklah perbedaan pendapat manusia tentang dosa itu. Ada yang mengatakan tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar. Akan tetapi, setiap yang menyalahi Allah atau dari apa yang dilarangnya, maka itu dosa besar. Pendapat ini lemah. Karena Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami tutup kesalahanmu yang kecil-kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Surat An-Nisa ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahisha ilallah ilallahumma. Yang artinya, jauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain hanya teringat di masa lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arti di atas adalah surat An-Najm ayat 32. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat lima waktu dan Jumat ke Jumat itu menutupkan apa yang ada di antaranya kalau dijauhkan dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. Pada kata lain dari hadis tersebut adalah kafarat atau penutup dosa bagi apa yang diantaranya selain dosa-dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menurut yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As, dosa besar itu ialah mempersekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapa, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Para sahabat dan kaum at-tabi'in atau para pengikut sahabat atau generasi sesudah sahabat berbeda pendapat mengenai jumlah dosa-dosa besar. Dari 4 kepada 7, kepada 9, kepada 11, lalu yang lebih dari itu. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu 4. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan dosa-dosa besar itu 7. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan 9. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika sampai kepadanya perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dosa besar itu 7, lalu beliau mengatakan bahwa dosa besar itu lebih mendekati kepada 70 daripada kepada 7. Pada suatu kali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa setiap yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah dosa besar. Yang lain mengatakan bahwa setiap yang dijanjikan oleh Allah dengan neraka, maka itu sebagian dari dosa-dosa besar. Dan sebagian salaf mengatakan bahwa setiap yang diwajibkan had atau hukum badan di dunia, maka itu dosa besar. Ada yang mengatakan bahwa dosa besar itu kurang terang. Tiada diketahui bilangannya. Seperti malam Lailatul Qadar dan saat mustajabah atau hari Jumat. Saat mustajabah artinya saat diterima doa oleh Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud menjawab tatkala ia ditanyakan tentang jumlah dosa besar itu, bacalah dari permulaan surat An-Nisa sampai kepada penghabisan ayat 30 daripadanya. Pada firman-Nya, intaj tanibu kabairo ma tunhauna anhu. Artinya, dan atau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya. Surat An-Nisa ayat 31. Maka setiap yang dilarang oleh Allah pada surat tersebut, sampai di situ itu adalah dosa besar. Abu Thalib Al-Maki mengatakan, dosa-dosa besar itu 17. aku kumpulkan dari sejumlah hadis-hadis. Dan jumlah yang aku kumpulkan di antara kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan lain-lain itu, empat pada hati. Yaitu, menyekutukan atau syirik dengan Allah, berkekalan atas perbuatan maksiat, putus asa dari rahmatnya, dan merasa aman dari percobaannya. Dan empat pada lidah, yaitu saksi palsu, tuduhan berzina, orang muksan atau orang yang terpelihara dari perbuatan tersebut, sumpah palsu, yaitu kesaksian membenarkan yang salah atau yang batil, atau menyalahkan atau membatilkan yang benar. Ada yang mengatakan bahwa sumpah palsu itu ialah mengambil sepotong dari harta manusia muslim secara batil, walaupun satu sikat gigi dari kayu arak, yaitu nama semacam kayu yang dipakai untuk menjadi sikat gigi di tanah Arab, mus, yang atau yang menenggelamkan. Karena sumpah itu menenggelamkan orang yang bersumpah ke dalam neraka. Dan sihir, atau yang keempat dari di atas tadi. Sihir itu ialah setiap perkataan yang merubah manusia dan benda-benda lain dari keadaan yang diletakkan menurut kejadiannya. Dan tiga pada perut, yaitu minum khamar dan yang memabukkan dari setiap minuman, memakan harta anak yatim dengan zalim, dan memakan riba, dan ia tahu riba itu. Dan dua pada faraj atau kemaluan, yaitu zina dan liwat atau homoseksual. Dan dua pada tangan, yaitu bunuh dan curi. Dan satu pada dua kaki, yaitu lari dari barisan perang, yang satu dari dua dan sepuluh dari 20. Dan satu pada seluruh tubuh, yaitu durhaka kepada ibu bapak. Abu Thalib Al-Maki mengatakan bahwa jumlah durhaka kepada keduanya ialah bahwa ibu bapak itu membagi kepadanya tentang sesuatu hak, lalu ia tidak menerima dengan baik pembagian ibu bapaknya itu. Dan kalau keduanya meminta kepadanya sesuatu keperluan, maka tidak diberikannya. Dan kalau ibu bapaknya memakinya, lalu dipukulnya ibu bapaknya, dan keduanya lapar, maka tidak diberinya makan. Inilah yang dikatakan oleh Abu Thalib Al-Maki itu. Dan itu dekat kepada kebenaran. Akan tetapi tiadalah berhasil dengan itu kesembuhan yang sempurna. Karena mungkin bertambah kepadanya dan berkurang daripadanya. Karena ia menjadikan makan riba dan harta anak yatim itu sebagian dari dosa besar. Dan itu adalah penganiayaan atas harta. Dan ia tidak menyebutkan dalam dosa besar nyawa itu selain bunuh. Adapun memecahkan mata, memotong dua tangan dan yang lain dari itu, yang termasuk menyiksakan kaum muslimin dengan pukulan dan berbagai macam azab siksaan, maka tidak dibentangkannya. Memukul anak yatim, menyiksakan, dan memotong kaki tangan, tidaklah ragu bahwa yang demikian itu lebih besar daripada memakan hartanya. Bagaimana? Dan pada hadis disebutkan, termasuk di antara dosa besar, ialah dua makian disebabkan makian itu. dan termasuk di antara dosa besar, yaitu memperdengarkan oleh seseorang tentang kehormatan saudaranya yang muslim. Diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud. Dan ini lebih dari menuduh berzina orang muhsan. Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat lainnya berkata, sesungguhnya kamu akan mengerjakan perbuatan yang lebih halus pada matamu dan rambut. Kami menghitung perbuatan tersebut pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dosa besar. Segolongan ulama mengatakan, setiap kesengajaan itu dosa besar, dan setiap yang dilarang oleh Allah, maka itu dosa besar. Dan menyingkapkan tutup dari ini, bahwa pandangan orang yang memandang pada curi, adalah itu dosa besar atau tidak, maka itu tidak sah sebelum yang memandang itu memahami arti dosa besar. Yang dimaksudkan dengan yang tersebut adalah seperti kata orang yang mengatakan curi itu haram atau tidak. Tidak diingini pada takrifnya atau definisinya, kecuali sesudah ditetapkan terlebih dahulu arti haram. Kemudian dibahas tentang adanya haram pada curi itu. Maka dosa besar itu dari segi kata-kata adalah kabur. Tidak mempunyai cara tertentu atau khusus pada bahasa dan pada agama. Yang demikian itu karena besar dan kecil adalah termasuk relatif atau tidak mutlak. Tiada sesuatu dosa pun melainkan dia itu besar dibandingkan pada yang di bawahnya, dan kecil dibandingkan pada yang di atasnya. Maka bertiduran dengan wanita al-janabiyah atau yang tidak halal baginya adalah dosa besar dibandingkan dengan melihatnya, dan dosa kecil dibandingkan dengan berbuat zina. Memotong tangan orang muslim adalah dosa besar dibandingkan dengan memukulnya, dan dosa kecil dibandingkan dengan membunuhnya. Ya, manusia berhak bahwa menamakan dengan nama dosa besar terhadap apa yang dijanjikan oleh yang dijanjikan dengan neraka atas perbuatannya secara khusus. Dan kami maksudkan dengan mensifatkannya dengan dosa besar ialah bahwa siksaan dengan neraka itu hal besar. Dan manusia berhak menamakan terhadap apa yang mengharuskan had atau hukuman badan yang terjadi pada disegerakan di dunia sebagai siksaan wajib itu adalah besar. Dan manusia berhak menamakan terhadap apa yang disebut dalam nas Alkitab atau nas Al-Quran itu dilarang. Lalu ia mengatakan bahwa dengan mengkhususkan menyebutkannya dalam Al-Quran menunjukkan atas kebesarannya. Kemudian dia itu besar dan dosa besar sudah pasti dengan relatif atau dihubungkan dengan yang lain. Karena semua yang dinaskan di dalam Al-Quran itu juga berlebih kurang tingkatannya. Penamaan secara mutlak itu tidak ada dosa padanya. Dan apa yang dinukilkan dari kata-kata para sahabat itu bolak-balik di antara segi-segi ini. Dan tidak jauh menempatkannya atas sesuatu dari kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, termasuk yang penting bahwa Anda mengetahui maksud firman Allah Ta'ala. In tajtanibu kabairo matunahawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Artinya, dan kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami tutup kesalahanmu yang kecil-kecil. Surat An-Nisa ayat 31. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu itu adalah kafaroh atau penutup dosa untuk dosa-dosa yang terjadi di antara salat-salat itu selain dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan Muslim sebagaimana telah diterangkan dahulu. Ini adalah penetapan hukum dosa-dosa besar. Yang benar pada yang demikian itu, bahwa dosa-dosa itu terbagi pada pandangan agama kepada apa yang diketahui, dipandang benar, dipandang besar oleh agama akan dosa-dosa tersebut. Kepada apa yang diketahui, bahwa dosa-dosa tersebut terhitung dalam dosa-dosa kecil. Dan kepada apa yang diragukan kepadanya, lalu tidak diketahui hukumnya, maka keinginan untuk mengetahui batas yang terhingga atau bilangan yang mengumpulkan atau jami, lagi mencegah masuk yang lain atau mani, adalah mencari apa yang tidak mungkin. Sesungguhnya yang demikian itu tidak mungkin selain dengan mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ia bersabda bahwa aku bermaksud dengan dosa-dosa besar itu 10 atau 5. Dan beliau menguraikan. Maka kalau tidak datang ini dari beliau, akan tetapi telah datang pada sebagian kata-kata hadis, 3 termasuk dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah. Dan pada sebagian kata-kata hadis, 7 termasuk dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Sa'id. Kemudian datang pada hadis bahwa 2 makian disebabkan dengan 1 makian termasuk dosa besar. Dan ini di luar dari yang 7 dan yang 3. Niscaya diketahuilah bahwa beliau tidak bermaksud dengan yang demikian itu bilangan dengan apa yang tidak terbatas. Maka bagaimanakah dapat diharapkan dengan bilangan yang tidak ditentukan bilangannya oleh agama atau syara? Kadang-kadang syara itu bermaksud dengan mengaburkan supaya hamba-hamba itu prihatin daripadanya. Sebagaimana syara mengaburkan atau tidak menegaskan malam Lailatul Qadar, supaya besarlah kesungguhan manusia pada mencarinya. Benar, kita mempunyai jalan secara keseluruhan yang memungkinkan kita untuk mengetahui jenis-jenis dosa besar dan macam-macamnya dengan jalan menggunakan dalil-dalil atau tahqiq. Adapun dari dosa-dosa besar itu sendiri, maka kita mengetahuinya dengan berat dugaan dan pendekatan. Dan kita dapat pula mengetahui dosa-dosa besar yang terbesar. Adapun dosa-dosa kecil yang terkecil, maka tiada jalan untuk mengenalinya. Penjelasannya ialah bahwa kita mengetahui dengan penyaksian-penyaksian agama dan bersama nur mata hati bahwa maksud syariat-syariat atau agama-agama semua ialah membawa makhluk ke sisi Allah Ta'ala dan kebahagiaan menurutnya dan kebahagiaan menemuinya. Dan tiada jalan bagi mereka kepada yang demikian selain dengan mengenal atau ma'rifah Allah Ta'ala dan ma'rifah sifat-sifatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan kepada itulah diisyaratkan dengan firman-Nya yang maha tinggi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah atau beribadah kepada-Ku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Artinya, supaya mereka itu menjadi hamba-Ku. Dan tidakkah hamba itu menjadi hamba sebelum ia mengenal Tuhannya dengan sifat ketuhanan dan mengenal dirinya dengan sifat kehambaan. Dan tidak boleh tidak bahwa ia mengenal dirinya dan Tuhannya. Inilah maksud yang terjauh dengan pengutusan nabi-nabi. Akan tetapi ini tiada sempurna selain dalam hidup dunia. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia itu ladang akhirat. Ia tidak menjumpai hadis itu menurut bunyi tersebut. Maka memelihara dunia juga menjadi suatu maksud yang mengikuti bagi agama, karena dia jalan kepada agama. Dan yang menyangkut dari dunia dengan akhirat itu dua perkara, yaitu nyawa dan harta. Maka setiap yang menutup pintu mengenal Allah Ta'ala adalah yang terbesar dan dosa-dosa besar. Dan diiringi oleh yang menutup pintu hidup nyawa, lalu diiringi oleh menutup pintu kehidupan yang dengan dia hidupnya nyawa itu. Maka inilah tiga tingkat. Maka memelihara makrifah pada hati, hidup pada badan, dan harta pada masing-masing orang yang itu perlu dalam maksud agama-agama semuanya. Dan inilah tiga hal yang tidak tergambar bahwa agama-agama itu berselisih padanya. Maka tidak diterima akal atau tidak jais bahwa Allah Ta'ala mengutus seorang nabi yang bermaksud dengan pengutusannya untuk memperbaiki makhluk pada agamanya dan dunianya. Lalu ia, Allah, menyuruh mereka dengan yang mencegah mereka dari mengenalnya dan mengenal rasul-rasulnya. Atau ia menyuruh mereka dan membinasakan nyawa dan membinasakan harta. Maka berhasillah dari yang tersebut ini bahwa dosa benar itu ada tiga tingkat. Pertama, apa yang mencegah daripada mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Rasul-Rasulnya, yaitu kufur atau kekafiran. Maka dia ada dosa besar di atas kufur itu. Karena hijab atau dinding di antara Allah dan hambanya ialah kebodohan. Dan jalan yang mendekatkan hamba kepadanya ialah ilmu dan ma'rifah. Dan kedekatannya itu menurut kadar ma'rifahnya. Dan kejauhannya itu menurut kadar kebodohannya. Dan diiringi kebodohan yang dinamakan kufur itu oleh perasaan aman dari percobaan Allah dan perasaan putus asa dari rahmat-Nya. Maka ini juga diri kebodohan. Maka siapa yang mengenal Allah, niscaya tidak tergambar bahwa ia merasa aman dan tidak tergambar bahwa ia merasa putus asa. Dan diiringi tingkat ini oleh bid'ah-bid'ah semua yang menyangkut dengan zat Allah, dengan sifat-sifat-Nya dan af'al-Nya. Dan sebagiannya lebih berat dari yang lain. Dan lebih kurangnya itu menurut berlebih kurangnya kebodohan dengan yang demikian. Dan menurut hubungannya dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan af'al-Nya dan syariat-syariat-Nya. Dan dengan amar-amar-Nya dan larangan-larangannya. Dan tingkat-tingkat yang demikian itu tidak terhingga jumlahnya. Yaitu terbagi kepada yang diketahui bahwa dia itu masuk di bawah penyebut yang tersebut di dalam Al-Quran. yang diketahui bahwa dia itu tidak masuk. Dan kepada yang diragukan padanya, dan mencari penolakan keraguan pada sebagian yang di tengah-tengah itu adalah harapan pada tempat yang tidak dapat diharapkan.